ku tak tersipu. Bukan ku tak butuh kata-kata, tapi ku meragu. Apakah anggap cinta ini berbeda? Meskipun telah sempurna cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk lutut tak berdaya, terbunuh rayumu. Katakanlah kuatku membantu tenang, ku diam membisu jana. Kuatku berpaling mencari cinta tak.